إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Insyaallah pada kesempatan khutbah Jumat kali ini khatib akan menyampaikan tema yaitu ud'ullaha ajabakumullah. Berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doamu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Terkadang sudah begitu lama kita berdoa agar harapan yang selama ini kita inginkan segera terwujud. Sudah sekian lama menunggu, menanti dari waktu ke waktu. Namun doa kita sampai sekarang belum juga terkabul. Ketahuilah bahwa di saat itulah keimanan dan kejujuran seorang hamba di dalam berdoa kepada Allah, di dalam meminta kepada Allah sedang diuji. Apakah dengan belum dikabulkannya doa dia terus meminta dan berharap kepada Allah, atau justru berputus asa dari rahmat Allah dan meninggalkan dari berdoa kepadanya. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu amatlah dekat. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengabulkan doa hamba-hambanya yang berdoa ikhlas dan jujur kepadanya. Sebagaimana dijelaskan di dalam suatu hadis, ketika para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunaji, am ba'idun fanunaji. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga cukup berdoa dengan suara lirih, atau Rabb kami itu jauh sehingga harus berdoa dengan suara keras? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku amatlah dekat. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Nah, tetapi sebelum itu perlu kita ketahui bahwa pada firman-Nya, aku dekat dengan hamba-hambaku, bahwa dekatnya Allah dengan hamba terbagi menjadi dua. Dekat yang bermakna umum, yaitu ilmunya. Sehingga apa yang dikerjakan oleh makhluk, baik perkara taat atau perkara maksiat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya. Allah amat dekat mengilmui segala gerak-gerik hambanya tersebut. Kemudian, dan dekat ini berlaku untuk seluruh makhluk. Dari kalangan jin, manusia, hewan, dan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna dekat yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat secara khusus, yaitu mengabulkan doa orang-orang yang beriman, juga menolong hamba-hamba Allah yang beriman. Ini yang bermakna khusus. Allah Subhanahu wa taala dekat, yaitu pengabulannya dan penjagaannya kepada orang-orang yang beriman. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersatu dengan makhluk. Allah ba'inun an khalqi. Allah terpisah dari hamba-hambanya. Na'udzubillah, kita mengatakan Allah bersatu di dalam jiwa. Allah Subhanahu wa taala ba'in min khalqihi, terpisah. Allah fis sama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tinggi di atas arsy. Allah tinggi di atas arsy, yang tidak ada lagi sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah. Aku berlindung kepada Allah dan mengatakan Allah ada di setiap tempat. Apakah Allah ada di kamar mandi? Apakah Allah ada di tempat sampah? Apakah Allah ada di tempat diskotik? Na'udzubillah, jika mengatakan Allah di semua tempat itu ada. Ini konsekuensi yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Berarti di kamar mandi ada. Kemudian di tempat-tempat maksiat juga ada. Bukan demikian. Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tinggi di atas arsy, yang tidak ada lagi sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aamintu man fis sama?" Dengan menunjukkan tangannya ke langit. Apakah engkau beriman dengan zat yang ada di langit? Yang dimaksud adalah Allah. Allah terpisah dari makhluknya. Kita adalah makhluk yang rendah, makhluk yang hina. Maka mustahil Allah menyatu dengan jiwa kita yang hina ini. Mustahil. Sebab dijelaskan di dalam ayat yang banyak bahwa Allah fisama. Fisama bukan berarti Allah di langit yang ada tujuh. Tetapi fisama artinya tinggi. Wangzana minas sama. Dan kami turunkan air dari langit. Dan langit dimaksud adalah ketinggian. Ini menunjukkan bahwa Allah bukanlah bersatu dengan makhluknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian lanjutan daripada firman Allah yang tadi. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa hamba-hambaku apabila mereka berdoa kepadaku. Namun pertanyaannya, terkadang kita sudah berdoa, namun belum kunjung juga pengabulan dari Allah itu datang. Baca ayat setelahnya. Falyastajibuli, hendaknya mereka memenuhi perintahku. Perintah Allah untuk meninggalkan maksiat dan perintah Allah untuk mengerjakan ketaatan. Maka apakah kita sudah mengerjakan ketaatan kepada Allah atau sudahkah kita meninggalkan larangan Allah? Maka kalau kita belum memenuhi perintah Allah, jangan tanya mengapa Allah belum mengabulkan doa kita. Karena bisa jadi yang menjadi penghalang doa kita adalah karena kita belum memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan belum menjauhi larangan-larangannya. Kemudian, terkadang kita sudah berusaha untuk meninggalkan maksiat dan berusaha untuk mengerjakan ketaatan, tapi doa kita belum juga kunjung dikabulkan oleh Allah. Baca juga ayat setelahnya. Wa yu'minu bi, hendaknya mereka yakin kepadaku. Terkadang kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku ini, berikanlah aku itu, tapi hati kita ragu. Hati kita ragu-ragu, apakah benar Allah akan mengabulkan doa yang aku panjatkan? Ragu dia. Maka andanya wa yu'minu bi, hendaknya dia yakin, hendaknya dia beriman bahwa aku mengabulkan doa yang dia panjatkan selama dia telah memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wal yu'minu bi, hendaknya kita yakin kepada pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, ini menunjukkan hadis kursi. Hadis kursi lafadznya tidak di dalam Al-Qur'an, tetapi Allah berfirman, melalui sabda lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hadis kudsi. Kata Allah, ana inda dzanni 'abdi bi, aku itu bersama prasangka hambaku terhadapku. Kalau hambaku ragu, maka aku enggan untuk mengabulkan doanya. Maka hendaknya kita ketika berdoa, berdoa tulus ikhlas kepada Allah, yakin Allah akan mengabulkan doa kita, entah dekat ataupun jauh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selain itu ternyata juga ada penghalang-penghalang atau perbuatan-perbuatan yang dapat menghalangi pengabulan doa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara-perkara yang dapat menghalangi doa seorang hamba dari dikabulkan adalah makanan dan minuman serta pakaian yang haram. Makanan dan minuman yang haram yang kita makan itu bisa menjadi sebab penghalang dari terkabulnya doa. Disebutkan dalam suatu hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun, Allah itu maha baik, la yaqbalu illa tayyiban, tidaklah menerima kecuali yang baik. Baik zatnya bukan haram dan baik caranya bukan diambil atau didapat dengan cara yang haram. Naam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Baik zatnya dan baik cara mendapatkannya. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sama seperti Allah memerintahkan kepada para rasul. Apa perintah Allah kepada rasul? Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Jangan makan yang haram. Baik zatnya haram atau caranya yang haram. Wa qala ta'ala, dan dalam lanjutan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah sesuatu yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajula, dalam lanjutannya hadisnya Rasul melanjutkan, kemudian beliau menceritakan keadaan seorang laki-laki, yutilus safar, yang banyak melakukan perjalanan, ash'atsa akbar, rambutnya kotor, penuh debu karena banyak perjalanan, karena banyak melakukan perjalanan. Ya muddu yadaihi ila sama, dia mengangkat, menengadahkan tangannya ke langit. Ini fitrah manusia. Ketika berdoa, fitrahnya langsung ingat Allah ada di langit. Ketika berdoa bukan ke sini, tapi ke atas karena tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di langit. Fitrah manusia sudah ada di dalam hati masing-masing. Naam. Ya muddu yadaihi ila sama, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, kabulkanlah. Aku berdoa ini dan itu, kabulkanlah. Kemudian, wa mat'amuhu haram, tapi yang dia makan sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram, yang dia minum pun sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, yang dia pakai pun pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, makan minum dari yang haram. Fa anna yustajabalah, maka mustahil. Bagaimana mungkin aku akan mengabulkan doa orang tersebut? Hadis rawahu Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa makanan dan minuman yang haram, juga pakaian yang haram, bisa menjadi sebab penghalang daripada terkabulnya doa kita di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah, نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri khutbah Jumat ini, khatib berwasiat agar kita senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya doa yang selama ini kita panjatkan belum juga kunjung terkabul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas doa-doa hambanya dengan tiga cara. Allah Subhanahu wa taala membalas doa hamba-hambanya dengan tiga cara. Cara yang pertama, Allah mengabulkan langsung untuknya di setiap berdoa. Terkadang ada yang berdoa, kemudian tidak lama setelah itu Allah memberikan pengabulan doanya. Kemudian cara yang kedua, dengan Allah memberikan pilihan yang terbaik untuk dirinya atau anak cucunya. Bisa jadi Allah tidak mengabulkan untuk kita, tetapi Allah berikan kepada anak cucu kita nanti. Sehingga terkadang ada yang subhanallah, orang tuanya ibadah, rajin ibadah, tetapi dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa. Namun subhanallah, anak keturunannya sangat baik. Kemudian anak keturunannya soleh, anak keturunannya mendapatkan kelapangan rizki. Bisa jadi itu sebab dari doa-doa orang tuanya terdahulu kepadanya. Kemudian cara yang ketiga, dengan Allah menyimpan doanya dan membalas untuknya di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala balas doa kita di akhirat nanti dengan pahala dan syurganya di yaumil qiyamah. Amin ya Rabb. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, ya qadhi al hajat. Allahumma aslihna wa aslih wulata umurina. Allahumma aslihna wa aslih wulata umurina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tada'anna dhanban illa ghafartah, ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا قصمته. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.